السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزني وأعزكم الله, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk saling nasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Akhwani azan wa jazakumullah, berkaitan dengan tema yang diberikan oleh panitia yaitu mengenang perjalanan dakwah Syekhina Abdul bin Hadi al-Wali dan juga Syekhna Yahya bin Al-Hajuri. Tentunya dalam pertemuan kali ini akan ada sedikit ini cerita atau kisah tentang jati diri kedua. Kita ambil poin yang pertama berkaitan dengan Syekhna Abdul bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Beliau dilahirkan dari daerah Damat, Qabilah Wadi'iyah. Bukan nasya'a yatiman. Dia dilahirkan dan ketika kecil bapaknya sudah meninggal dunia. Dan manusia, anak kecil di sekelilingnya dan juga orang-orang sekelilingnya tidak mendukung sama sekali berkaitan dengan ilmu. Rata-rata mereka tidak ada himmah, cita-cita yang tinggi kecuali masalah dunia. Allah Subhanahu wa taala jadikan Syekhna Abdul bin Hadi al-Wadi'i bisa belajar memiliki semangat yang tinggi. Karena waktu itu belum ada al-sunnah yang mengarahkan, maka beliau belajar di Masjid Al-Hadi, tempat orang Syiah. Belajar nahwu di sana bersama Abu Husain Majduddin Al-Mu'ayyidi. Dia belajar nahwu sampai berkali-kali, bahkan belajar qatr nada sampai 5 kali. Belajar qatr nada sampai 5 kali. Sehingga bait-bait syi'riyah, puisi-puisi yang dalam qatr nada, beliau hafal. Luar biasa. Ahli dalam nahwu. Kemudian, beliau berkeinginan untuk belajar di Saudi dan masuk di daerah Najd. Belajar ke sana, bahkan juga masuk di Ma'had Al-Haram selama 6 tahun. Belajar Al-Quran Al-Karim kepada Syekh Muhammad bin Sinan Al-Hada'i. Kemudian belajar kepada Syekh Yahya bin Uthman Al-Bastani. Belajar Sahih Al-Bukhari, belajar Sahih Muslim, dan juga belajar tentang tafsir Ibn Kathir. Di samping itu, ayo ikhwah, beliau juga masuk ke Jami' Islamiyah dan selesai studinya sampai tingkat magister, dan beliau diuji oleh Syekh Muhammad bin Hakim. Nah, dan mendapatkan titel yang cukup tinggi. Dan beliau sebenarnya mampu untuk meneruskan lagi untuk sampai ke doktor. Akan tetapi karena banyak masalah, apalagi ada fitnah Juhima, di mana waktu itu Syekh Hupil sudah mengajak kepada para tulab yang di Saudi, sehingga Syekh Ibn Baz menganjurkan kepada Syekh Hupil untuk kembali ke kampungnya. Kembali kampungnya, dan kata Syekh Ibn Baz, insyaAllah Allah tidak akan menyanyiakan langkahmu. Nah, karena Syekh Ibn Baz laku gurunya. Kembalilah Syekh Ibn Abdul bin Hajar al-Wadi'i di daerah Waton. Itu sekitar 100 km atau lebih dari Masjid yang sekarang ini, di mana Waton, daerah Waton ini dihuni oleh orang Syiah dan sekarang dihancurkan oleh pemerintah di Lampung dan sebagainya, hancur tinggal mungkin sisa-sisa runtuhan rumah-rumah dari tanah. Di sana beliau mengajar anak kecil Al-Qur'an Al-Karim, 2-3 orang anak kecil. Nah, padahal di Saudi sudah menjadi Syekh kebir. Tapi ketika pulang ke Yaman, demikian beliau mengajar para kecil. Nah, karena sekelilingnya masih orang Syiah dan tidak mendukung sama sekali. Sampai datang orang yang besar, yang sekarang banyak jadi masyayikh di Yaman. Terkumpul beberapa orang, kemudian pindah tempatnya ke Dammar. Baru masjid yang kecil, sampai ini perubahan masjid sekitar 5 kali. Karena terus perluasan demi perluasan. Ikhwani azan yang azakumullah. Dan beliau di awal dakwah, di samping, dia mengajar juga kerja di ladangnya. Karena murid-muridnya menginginkan agar beliau banyak memberikan istifadah, maka murid-muridnya memberikan usulan, bagaimana kalau murid-murid tadi mengumpulkan uang untuk membeli makanan dan yang masak, nanti istrinya Syekh Mugil jadi makan bersama-sama. Syekh Mugil setuju waktu itu, karena belum ada donatur. Kemudian sampai berkumpul yang cukup banyak manusia dan menjadikan orang Syiah berusaha berkali-kali untuk mengancam beliau dengan membunuhnya. Allah pun memberikan keselamatan baginya. Ini merupakan keutamaan tersendiri. Dammar, ikhwah. Sebelum kita masuk ini, Dammar, bagaimana keliling Dammar dan sebagainya, kita masuk dulu Syekh Ibn Abdul Hadi Wadi. Syekh Ibn Abdul Hadi Wadi ketika mengajar senantiasa berbaju putih, jubah, dan imamah putih. Dan ada di belakang ini pistol. Di Yaman bebas senjata. Di setiap ajar bahwa nanti suli, takkan di belakang. Dan para pengawalnya, karena Syekh Mubil tubuhnya tidak begitu besar dan jenggotnya juga tidak begitu lebat, sedikit jenggot. Dan dia tidak begitu besar. Dan pengawalnya besar-besar. Seperti Ahmad Arbas ini besar sekali. Mungkin di sini masih kurang besar lagi, walaupun ini besar mungkin. Masih kurang besar lah ya. Baik. Jadi jenggotnya luar biasa. Kalau keluar dakwah ini keluar mobil. Ini pengawalnya di depan. Orang-orang menghormati. Menghormati pengawalnya di depan ini. Dikira ini sih. Menghormat demikian. Ketika giliran saya mobil, mereka nganggap ini siapa yang enggak. Orang enggak tahu. Beliau suka dengan demikian tadi. Jadi pengawal yang dihormati. Adapun syekh ini enggak dihiraukan. Alhamdulillah. Nah. Bahkan kalau meninggal, nah, jadi mungkin apa tidak banyak yang tahu. Nah, ya di, apa dikira ini Syekh Mubarak ini orangnya yang ganas, yang besar, nah, begitu pemahaman orang di sana. Baik. Khani azan wa zakumullah. Kemudian Syekh Mubarak itu memiliki tawadhu yang luar biasa. Makanan yang sehari-hari dimakan tidak sebagaimana kita yang dibedakan beliau makan itu sama dengan makanan santri. Ini seorang syekh. Dan beliau senang kepada murid-muridnya. Dan banyak tersenyum. Kita temu yang muridnya bahkan kadang salam lebih jauh. Nah, kita makan berkali-kali bersama Syekh Mubarak. Ini satu nampan. Nah, saya makan bersama Syekh Mubarak, satu nampan. Dan kalau ada daging beliau biarkan aja. Santri-santri yang makan. Nah, jadi beliau tidak ngambil daging. Saya lihat, nah, beliau tidak ngambil daging. Nah, dibiarkan santri-santri yang makan. Nah, rumahnya sangat sederhana. Nah, tembok dari tanah. Nah, kemudian atapnya juga dari tanah. Nah, atapnya ini ada tumpukan-tumpukan kayu, kemudian dilapisi dengan tanah. Kalau orang berusaha untuk membangunkan rumah, kepada saya mobil, beliau mengatakan, jangan, tidak usah. Ini keadaan beliau. Dan juga, beliau dalam mengajar itu memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk tadarus bertahap. Nah, dari yang mudah, kemudian agak sulit sampai perkara yang sulit. Jadi tidak langsung melompat demikian. Beliau marah sekali tatkala ada murid-murid yang langsung bahas. Langsung terjun ke maktabah. Nah, belum punya dasar misalnya tentang Quran atau hadis sunnah, belum ada dasar tentang ilmu nahwu ataupun mustalah. Beliau marah dengan hal ini. Dan sekali ini tadarus bertahap. Nah, orang dia bilang step by step. Step by step. Sedikit demi sedikit. Nah, syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan. Nah, sedikit demi sedikit. Nah, jadi supaya bisa mengambil sifat. Selain itu, beliau juga memberikan nasihat untuk memahami konteks kita. Tidak mengambil banyak hawa, ta'liqat. Nah, jadi kalau ada, mungkin di tempat kita, itu kalau ada seorang ustaz yang tidak banyak ta'liqnya, itu ustaznya dikatakan tidak mahir. Yang terpenting, faham apa yang ada dalam kita. Itu sudah keistimewaan tersendiri. Nah, sebab muallif itu memberikan apa istilah-istilah yang ada dalam kitab tersebut tentunya yang terbaik. Sehingga tidak perlu banyak ta'liqat. Makanya ini diupayakan untuk memahami nas itu sendiri. Tidak banyak diambil dari sana, dari sini, dari sini. Akhirnya muridnya lebih cenderung kepada ta'liqat daripada memahami nas. Selesai kitab, apa yang dimahami kitab, tidak paham. Nah, dan dalam berdakwah, beliau mengambil 3 tahapan. Nah, yaitu dengan mengajar santri-santri. Nah, mengajar santri-santri. Di samping itu juga, yang kedua ini dengan menulis kitab. Sibukkan yang mengajar, menulis kitab. Selain itu, keluar dakwah. Keluar dakwah. Apalagi di setiap hari Jumat, beliau senantiasa mengirim da'i-da'i ke kampung-kampung. Bahkan rata-rata masjid Syiah di sana, yang sebenarnya orang Syiah, itu yang khutbah adalah al-sunnah. Nah, dia sudah memasuki di antara kampung tersebut, yang dekat. Kalau yang jauh kita tidak berani keluar. Ini orang-orang kampung tersebut, ketika kita ucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hanya diam aja, tidak mau amin. Yang amin anak kecil di belakang. Nah, orang Syiah tidak mau ucapkan amin. Sebab apa? Ini perkara yang membatalkan sholat. Nah, jadi pakai imam yang besar demikian. Tapi yang khutbah itu dari ahli sunnah jamaah, jadi imam ahli sunnah jamaah. Beliau ini pengaruhnya luar biasa. Pengaruh dakwah Syekh Mubil sampai sekelilingnya ini dikuasai oleh dakwah Syekh bin Hadi Ruwaidh. Dan juga, nah di bulan Ramadan, rata-rata da'i ini keluar. Nah, rata-rata da'i ini keluar. Sebelum masuk Ramadan, di bulan Syaban, ini ada orang Yaman ini kalau merojaah Al-Quran Karim, itu bulan Syaban. Nah, ini bulan Ramadan, jadi imam. Nah, karena hafalannya kuat. Nah, bulan-bulan yang lainnya ini untuk menghafal hadis. Kalau kita mungkin sepekan tidak merojaan, hilang. Nah, hilang hafalannya. Orang Yaman banyak yang kuat demikian. Jadi merojaannya bulan Syaban, nanti jadi imam penuh. Itu di bulan Ramadan. Nah, dikirim ke seluruh Yaman. Nah, bahkan beliau mengorbankan mobilnya untuk ini keluar dakwah. Nah, demikian tentang Syekh Nawawi bin Hadi Ruwaidh. Tawadhu dan juga zuhudnya. Dan beliau tidak segan-segan untuk nasihati. Nah, supaya kita berlaku lembut. Nah, khawani azan wa azakumullah. Selanjutnya, berkaitan dengan karangan beliau, buku-buku yang beliau karang, itu terkait dengan, beliau tidak menjadikan bukunya kecuali memahami dalil Alkitab wa Sunnah. Jadi pondasi utama Alkitab wa Sunnah. Di samping itu disebutkan sanadnya. Jadi rawi-rawinya. Nah, masing-masing rawi ini disebutkan. Berbeda dengan kitab yang lainnya tidak disebutkan tentang nama-nama rawi. Nama-nama orang di zaman dulu orang salaf. Dari buku beliau dipenuhi dengan hal ini. Dan karangannya cukup banyak. Walaupun tadi sangat sibuk luar biasa, tapi memiliki karangan-karangan. Di antaranya Sahih Musnad Imma Laisa Bi Sahih, ini ada 6 jilid. Dan juga Sahih Musnad Fi Dalail Nubuwah. Nah, Sahih Musnad Min Asbabin Nuzul. Sama juga Tahrim. Akibah Bagi Sawar, haramnya nyemir dengan warna hitam. Dan juga haramnya tafsir suat, tahrim suat, suat arwah, haramnya gambar makhluk hidup. Dan juga mengarang al-ama'in al-baha'in. Jadi yang pakai imamah, tapi ini binatang ternak. Jadi ini para da'i yang tidak memiliki akhlak yang baik. Jadi sekarang al-ama'in al-baha'in. Jadi imamah di atas hewan-hewan. Dan juga mengarang Iskat Kalma'awi di Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Jadi bentuk pendiaman supaya Yusuf Al-Qardawi diam. Akal Al-Awi, anjing yang menggonggong untuk Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Dan lain sebagainya, banyak sekali karangan beliau. Juga Asy-Syafa'ah. Asy-Syafa'ah, Riyadul Jannah. Dan lain-lain. Di karangannya sangat banyak. Saling tadi disibuk luar biasa. Ketika kita datang ke sana, beliau baru aja jatuh dari maktabahnya karena tinggi maktabahnya. Buku-bukunya ini banyak sekali. Beliau ambil buku, pakai tangga, dan jatuh. Itu, gigit. Meskipun sakit demikian, tetap mengajar. Hampir-hampir tidak ada libur ya, sampai bulan Aid. Hari raya tidak ada libur. Beda dengan kita, sudah sebentar flu, sebentar apa libur. Jumat tidak libur. Jumat ada libur. Pokoknya terus berlangsung. Pelajarannya di ajarkan oleh Syekh Mubil pelajaran umum ba'da Al-Zuhur Tafsir Ibnu Katsir. Dan juga karangan beliau sendiri Al-Sahih Musnad bin Malik Syafi Sahihain yang juga diajarkan sama dengan Syekh Yahya bin Al-Hajuri. Kepada Al-Asr, setelah Asr, ini Sahih Bukhari. Wada Al-Maghrib, Sahih Muslim. Dan juga buku-buku yang lainnya. Seperti zaman Syekh Ayan Al-Baihaqi. Dan juga yang lainnya banyak. Di samping itu juga, beliau juga mengajarkan darat-darat yang khusus. Di awal-awal beliau ini mengajarkan ini pemula seperti Ba'id Al-Hadis tentang musalah. dan juga mengajarkan nahwu, nah tentang kitab kitab nada dan lain sebagainya ini di awal dakwah. Ketika sudah mulai banyak santri-santri yang senior, beliau hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran umum. Nah, di samping itu juga beliau melayani tamu-tamu dan beliau siapkan terutama badal akhir. Biasa nanti ke semacam lapangan, nah bertemu dengan para tamu. Nah, ada pun ujian atau tuduhan-tuduhan fitnah dilontarkan mereka kepada Syekh Mukhlis sangat banyak. Di antaranya menghina para ulama. Nah, menghina para a'immah seperti Imam Abi Hanifah. Dan juga mengharamkan perkara-perkara yang halal seperti makan pisang. Nah, sampai banyak orang berkunjung kepada beliau. Nah, karena sudah ada isu demikian, saya ingin melihat siapa ini orang yang mengkafirkan para ulama ini. Dan juga mengharamkan pisang. Nah, duduk di majelis beliau, kemudian setelah itu disuguhi dengan pisang. Nah, katanya pisang halal kok. Kenapa sekarang disuguhi pisang? Nah, jadi semakin menyebar ya. Dakwah beliau semakin menyebar. Jadi begitu banyak yang orang yang hasad, iri dengki, maka dakwah semakin menyebar. Maka jangan khawatir. Nah, jangan khawatir demikian. Seorang da'i kalau tidak ada ujian, itu bukan da'i. Pasti akan banyak ujian. Nabi Yahya alaihi salatu salam dibunuh oleh kaumnya. Nah, Rasulullah SAW banyak tuduhannya. Nah, di antaranya dikatakannya wahsi, dan juga dikatakan tukang sihir, dikatakan gila. Nah, banyak sekali. Oleh karena itulah, para ulama tidak selamat dari hal ini. Imam Malik tatkala dituduh banyak, orang mencela dan sebagainya. Nah, beliau mengatakan, alhamdulillah, Allahumma lam yastajimu ala zambi. Alhamdulillah, mereka tidak sepakat untuk mencela. Jadi ada yang mencela, ada yang memuji. Nah, ini demikian. Ikhwani a'azani wa'azakumullah. Berkaitan dengan dammat sendiri. Nah, dammat. Jadi kalau misalnya ini dammat begitu ya. Sekelilingnya gunung-gunung. Kalau musim hujan, biasa nanti banjir. Dari arah Jabal Baros. Ini gunung yang tinggi. Kita sudah naik 2 kali ke sana. Jadi cukup berat naik ke sana. Ini ngalir. Dan biasanya nanti air ini dimasukkan ke kebun-kebun mereka. Jadi kalau ada banjir, mereka sangat berbahagia. Kemudian, sekelilingnya ini dipenuhi dengan tanaman-tanaman anggur. Bahkan beliau Syekh Mukbil terbiasa sadar-sadarnya disuruh masuk ketika dipanen, suruh masuk ke kebunnya, suruh makan sebuah-sebuahnya. Nah, dan juga ada kebun di agak ke selatan, beliau wakafkan untuk perumahan para santri. Nah, tapi tidak boleh dijual belikan. Yang bangun-bangun tapi tidak boleh jual belikan. Ini untuk asrama santri. Jadi beliau keluar dengan mengeluarkan harta benda berdakwah. Nah, bahkan sekarang rumahnya kan ada perluasan. Rumah Syekh Mukbil ini dihancurkan untuk perluasan masjid. Maktabah yang dulu ruang tamu dan juga dapur, padahal ini sudah cor demikian dihancurkan kemudian untuk perluasan masjid. Nah, dan masjid di zaman Syekh Yahya ini lipat 2 kali besarnya, satu sof sekitar 120, satu sof. Nah, jadi kalau ke belakang mungkin ada, kalau 30 sof ada. Nah, musim liburan hanya sampai keluar. Nah, jadi sholatnya di luar, tidak muat lagi. Nah, terutama musim liburan. Kemudian ketika kedatangan Syekh Salim Al-Hilali ini penuh. Nah, Syekh Salim Al-Hilali ini penuh masjid Dammat. Jadi sekarang masih dalam keadaan megah luar biasa. Makanya cepat kesana. Nah, jangan lama-lama. Indonesia jangan lama-lama. Tunggu. Nah, di sana belajar dengan para ulama. Baik. Dan juga sekelilingnya, sekali lagi ini kebanyakan orang Syiah. Sehingga kalau adzan kita masih sering mendengar hayya 'ala khairil 'amal. Mari kita menuju kepada sebaik-baik amal. Adanya begini. Allahu Akbar. Satu aja. Kemudian Allahu Akbar baru asyhadu an la ilaha illallah ini adzan khusus. Nah, orang Syiah. Ya, tambahan hayya 'ala khairil 'amal. Sehingga di sana sini masih terdengar hayya 'ala khairil 'amal. Nah, kemudian juga berkaitan dengan perkembangan dari zaman si mobil sampai sekarang ini sudah luar biasa. Kalau di zaman si mobil ketika kita datang, itu warung cuma 2. Sekarang mungkin lebih dari 200 warung. Nah, lebih dari 200 warung, lebih. Nah, kemudian berkaitan dengan perluasan perkampungan, ini juga lipat. Luar biasa. Dan harga dari tanah di sana juga lipat luar biasa. Kalau dulu di sana saya mobil, bawa rumah paling 20 ribu. Sekitar 1 juta sini. Nah, itu sudah jadi. Sekarang sekitar 50 juta. 50 juta, kalau ingin beli di sana 50 juta. Nah, itu sudah rumah yang jelek. Nah, dari tanah 50 juta. Jadi lipat. Bahkan gunung-gunung yang demikian ya, tinggi ini sudah dimulai dibangun oleh rumah-rumah. Jadi kalau ambil air nanti harus naik gunung demikian. Karena semakin banyak murid-muridnya. Baik. Berkaitan dengan ini karena sekilas, jadi kalau kita sebutkan itu terlalu banyak tentang sejarah beliau ini.